pas tinggal kampung jauh di sana. Sio mama, ada DP lama, ada DP lama. Apa tempo kita paling ulang ke sana? Kubilo selalu tak bayar. Tak rindu to belo su jauh di mata. Sio mama, siang tarindu muni semua. Hati rindu balik ulang ke sana. Mama ku dapat mama papa basudara. Setara tahan rindu kadara. Tak kalau marah hai selalu kita bangga. Kita biar sejauh tapi rai gunung dan banjir. Cuma ingat-ingat kita karena suara. Kau kau ingin buah lama. Aku ingin tinggal di mana dewi adonan. Susah senang sendiri kita tanggung hidup di randau. Jauh dari kampung rasa paling jauh. Bataria minta tolong. Dari Tobelo rasa rindu minta ampun. Hati rindu balik air mata malele. Ini ada budaya tide-tide cakalele. Tak ada yang bisa pele ini torang manele. Kumpul hidup kau hanya sama-sama tonton kandil. Iyo, kono Tobelo su paling jauh. Kita di sini tahan rindu mamae. Pulang ke kampung. Aku pegang tangan adik kakak mari jaga. Itu yang bikin kita selalu bangga.